بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الدعاء. في خاتمة هذا الباب قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الدعاء وأجمعه وأنفعه، وهو ثابت في حديث أم المؤمنين عائشة عندما قال: عليك بجوامع الدعاء، ثم علمها دعاء بدأه بهذا الدعاء، ومن أجمع الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويستحضر المرء كمال دعواته عليه الصلاة والسلام، وأنها دعوات معصومة جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وهذه الدعوة دعوة عظيمة مباركة جمعت للعبد هذا الخير كله. وقوله: أنت المستعان، أي معونة المرء في تحقيق مصالحه وأموره وأعماله، كل ذلك بيد الله، أموره الدنيوية والدينية. وقوله: عليك البلاغ، أي المعتمد عليك في بلوغ المصالح وتحقيق المقاصد والمآرب. ولا حول ولا قوة إلا بك، هذه كلمة استعانة، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab tentang keutamaan berdoa, dan kita berada di penghujung dari bab tersebut. Kita sampai pada hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan banyak doa. Kami tidak menghafal doa beliau sama sekali. Maka kami berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, engkau telah berdoa dengan doa yang banyak dan kami tidak menghafalkannya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah? Maka maukah aku tunjukkan kepada kalian doa yang bisa mengumpulkan seluruh doa tersebut yang kalian tidak hafal? Maka Nabi mengatakan: Taqul, hendaknya engkau berkata: Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad. Yang artinya: Ya Allah, aku mohon kepada engkau dari kebaikan apa yang diminta oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta perlindungan kepada engkau. Wa antal musta'an, dan engkau adalah tempat pertolongan. Wa alaikal balag, dan kepada engkaulah sandaran agar tercapainya tujuan kami. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini merupakan doa yang paling yang paling mengumpulkan dan paling bermanfaat, karena dia mencakup seluruh doa yang diucapkan oleh Nabi SAW dan mencakup seluruh isti'adah, ya, minta perlindungan dari Allah yang Rasulullah SAW pernah beristi'adah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga valid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Terkala Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, alaiki bijawami'id du'a, hendaknya engkau berdoa dengan doa-doa yang mencakup, kemudian yang paling apa namanya mencakup banyak makna. Maka Nabi SAW mengajarkan Aisyah dengan doa tersebut, dimulai dengan doa yang sedang kita baca dalam hadis Umamah ini. Seorang hamba tatkala menghadirkan dalam hatinya tatkala membaca doa ini, bagaimana sempurnanya doa Nabi SAW, yang doa Nabi tidak mengandung kesalahan sama sekali, dan doa-doa Nabi mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka dia akan sadar bagaimana agungnya doa ini, ya, karena kita meminta seluruh doa yang pernah didoain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan Nabi, antal musta'an, engkau adalah tempat pertolongan, yaitu bahwasanya seorang hamba hanya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mewujudkan kemaslahatan dia, dalam mengerjakan amalan-amalan kerjaan dia, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia. Semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alaikal balaq, yaitu al mu'tamad. Kepada engkau lah ya Allah kami bersandarkan, tempat kami bersandar kepada engkau dalam mewujudkan apa yang kami harapkan agar kami mencapai apa yang kami inginkan. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada perubahan dan tidak ada kekuatan dalam segala hal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu an qala kana min du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم. قوله أسألك موجبات رحمتك أي أسألك التوفيق والمعونة للأعمال التي توجب نيل الرحمة. وقوله عزائم وهي جمع عزيمة مغفرتك يسألك على العزائم عزائم الأمور التوفيق لها التي تكون سببا لتحصيل الرحمة ونيلها نيل تحصيل المغفرة ونيلها. وقوله السلامة من كل إثم أي أسألك أن تجنبني وأن تعيذني من الآثام. والغنيمة من كل بر أي التوفيق لي أن أغنم من أبواب البر المتنوعة ومجالاته المتعددة. والفوز بالجنة أي أن تكرمني يا الله بالفوز بالجنة والنجاة من النار، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل الدعاء. Kemudian hadis terakhir dalam bab keutamaan doa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wa min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Hadis ini riwayat oleh Hakim. Kemudian dia mengatakan hadis yang sahih sesuai dengan kriteria persyaratan Imam Muslim. Adapun makna dari hadis ini yaitu, ya Allah aku minta kepada engkau mujibati rahmatik. Mujibati rahmatik artinya aku minta kepada engkau ya Allah taufik dan pertolongan agar aku bisa mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmatmu, agar aku bisa meraih kasih sayangmu. Adapun sabda Nabi, wa azaima maghfiratik, ya, dan aku mohon kepada engkau azaima maghfiratik, ya, demikian juga aku mohon kepada engkau taufik agar aku bisa melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunanmu ya Allah. Kemudian wassalamata min kulli ithm, keselamatan dari segala dosa, yaitu artinya ya Allah jauhkanlah aku dari segala bentuk dosa. Wal ghanimata min kulli bir, yang artinya ya Allah berikanlah aku taufik agar aku bisa mengambil, bisa melakukan atau bisa membuka pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebajikan yang bermacam-macam dan beraneka ragam agar aku bisa melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Wal fauza bil jannah wan najata minan nar, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah keberuntungan, kemenangan dengan meraih surga dan keselamatan dari neraka jahannam. Itu hendaknya Engkau muliakan aku dengan masukkan aku dalam surga dan jauhkan aku dari neraka jahannam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahannam dan dimasukkan dalam surga maka sungguh dia telah menang. قال رحمه الله تعالى باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. ولا شك أن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من أعظم الدعاء وأنفعه، وقد قال الله سبحانه وقد ذكر الله سبحانه ذلك في صفات المؤمنين. قال والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وذكره في أوصاف نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد ورد في فضل الدعاء بظهر الغيب نصوص في السنة عديدة، ذكر المصنف منها حديثين. الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل ولك بمثل، رواه مسلم. وهذا فيه أن من دعا لأخيه بظهر الغيب دعا له الملك أو قال له الملك ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك. وعنه أي أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ولك بمثل، رواه مسلم. فهذه دعوة عظيمة عندما يدعو المسلم لأخيه أو إخوانه بظهر الغيب، فإن الملك يقول ولك بمثل ذلك، أي بمثل ما دعوت لأخيك، بمثل ما دعوت لأخيك. فهذا فيه أن الدعاء للأخ بظهر الغيب مستجاب، وفيه أن الملك يقول ولك بمثل ذلك. وقد جاء في حديث رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. فانظر هذا الثواب العظيم الذي يناله من يوفقه الله سبحانه وتعالى للاستغفار للمسلمين والمسلمات. وأجدها فرصة للدعاء لإخواني المستمعين وغيرهم من المسلمين بالمغفرة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولهم أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab tentang berdoa bidhahril ghaib, yaitu berdoa tidak diketahui oleh orang yang kita doakan, ya, tidak dihadiri atau tidak di depan orang yang sedang kita doakan. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, itu orang-orang mukmin yang datang setelah para sahabat, yaqulun, apa yang mereka katakan, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini menunjukkan mereka orang-orang beriman berdoa kepada orang-orang yang sebelum mereka, ya, padahal mereka tidak hadir di hadapan mereka. Ini menunjukkan doa bidzahril ghaib, dan Allah memuji orang-orang seperti ini. Tentunya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang seperti ini tidak diragukan lagi merupakan doa yang sangat bermanfaat, ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa seperti ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman, bahkan diperintahkan, Allah perintahkan mereka untuk mendoakan saudara-saudara mereka tanpa kehadiran saudara-saudara mereka. Demikian juga dalam ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat." Mohonkanlah ampunan bagi untuk dirimu dan juga mohonkanlah ampunan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Ini juga menunjukkan berdoa untuk kaum mukminin kaum mukminat meskipun mereka tidak hadir di hadapan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia berdoa, "Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab." Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan kaum mukminin, ya, tanpa kehadiran mereka dengan perkataannya, "Rabbana ghfirli, ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah aku, waliwalidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan ampunilah kaum mukminin yauma yaqumul hisab." Hari di mana tatkala datang hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan berdoa bi dhahril ghaib, mendoakan saudara tidak di hadapan dia atau tidak di kehadiran dia. Ya, makanya dikatakan bi dhahril ghaib. Ya, di antara dalil-dalil tersebut dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dua dalil. Yang pertama dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul," dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithl." Tidak seorang muslim pun mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, yaitu tidak di depan saudaranya tersebut. Ya, tatkala dia sedang bersendirian dia mendoakan saudaranya tersebut, "Illa qala al-malak wa laka bimithli." Kecuali malaikat akan berkata, "Bagimu juga semisal apa yang kau minta." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa kehadiran saudaranya, maka dia juga akan mendapatkan pahala, atau dia akan didoakan juga sebagaimana yang dia doakan bagi saudaranya. Bahkan didoakan oleh para malaikat, dan malaikat mengatakan, "Walaka bimithl," bagi engkau juga apa yang kau minta untuk saudaramu. Dan ini menunjukkan bahwasanya doa bi dhahril ghaib mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan dan juga didoakan oleh malaikat. Kemudian dari hadis Abu Darda yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW berkata dalam riwayat yang lain, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah." Doanya seorang muslim kepada saudaranya, bagi saudaranya, bi dhahril ghaib mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah. "Inda ra'sihi malakun muwakkalun," di sisi kepalanya ada malaikat ada berada dekat kepalanya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bihi amin." Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat yang ditugaskan tersebut akan berkata, "Amin, ya, kabulkanlah ya Allah, walaka bimithl," maka bagi kau juga apa yang kau minta. Dari sini mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib mendapatkan dua faedah. Yang pertama adalah doa tersebut mustajab, diaminkan oleh malaikat, kemudian didoakan oleh malaikat. Diaminkan oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, "Man istaghfara lil muslimin wal muslimat," barang siapa yang mohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, "kana lahu bi kulli wahidin hasanah," ya, "minhum hasanah," dan maka bagi dia setiap orang yang dia doakan dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, lihatlah bagaimana ganjaran besar yang Allah sediakan bagi orang yang diberi taufik untuk memintakan ampunan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Setiap orang yang dia doakan, dia mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya, Syekh mengatakan pada kesempatan ini beliau mendapatkan kesempatan untuk mendoakan dirinya dan juga mendoakan para pemirsa sekalian, para pendengar, baik dari kaum lelaki maupun kaum mukminat, demikian juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Syekh mengatakan Allah maghfirli walil mustami'in wal mustami'at wal mu'minin wal mu'minat alhayai minhum wal amwat. Ya Allah, semoga Allah mengampuni beliau dan juga mengampuni para pemirsa sekalian, kemudian juga kaum mukminin kaum mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim. Qala rahimahullahu taala babun fi masaila min ad-du'a. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لذكر جملة من المسائل المتفرقة والموضوعات المتنوعة المتعلقة بالدعاء، يذكر في كل مسألة حديثا. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الحث على مكافأة صانع المعروف، ويبذل كل امرئ في هذا الباب ما استطاع من ذلك. وإذا قال جزاك الله خيرا، إذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء، أي أنه دعا بدعوة عظيمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في قولهم جزاك الله خيرا لأكثر بعضهم منها لبعض، أي لعظم شأن هذه الكلمة. Kita masuk dalam bab yang baru, kata Imam Nawawi rahimahullah: babun fi masaila min ad-du'a, bab tentang permasalahan-permasalahan dalam doa. Dalam bab ini beliau Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda, yang beraneka ragam ya, dan yang berkaitan dengan doa. Dan setiap masalah beliau sebutkan sebuah hadis. Ya, setiap masalah beliau sebutkan hadis. Hadis yang pertama dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana." Barang siapa ya, ada orang berbuat baik kepada dia, ya, maka orang itu berkata kepada yang berbuat baik kepada dia, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu, faqad ablagha fi thana, maka dia sungguh telah melakukan pujian yang baik bagi pelakunya, ya, dan dia telah memberi balasan yang baik bagi pelaku kebaikan tersebut. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadisun hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi dorongan agar jika ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita berusaha melakukan kebaikan kepada dia semampu kita, kita balas kebaikan tersebut. Ya, minimal kita mengucapkan kepada orang tersebut jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana, maka dia benar-benar telah memuji pelaku kebaikan tersebut dengan mendoakan kebaikan baginya. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Law ya'lamun nas ma fi qawlihim jazakallahu khairan," seandainya orang-orang mengetahui tentang fadilah atau keutamaan dari perkataan mereka jazakallahu khairan, maka mereka akan saling banyak mengucapkan jazakallahu khairan di antara mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن دعاء المرء على نفسه أو على أولاده أو على أمواله. وأن دعاء المرء على نفسه أو على أولاده أو على أمواله قد يوافق ساعة إجابة فيستجاب له. أن بعض الناس مثلا إذا غضب من ابنه مثلا أو بنته دعا عليه، حتى إن بعضهم يدعو بدعوات شديدة جدا تتعلق بصلاح الولد في دنياه وأخراه، كان يقول لا وفقك الله أو أدخلك النار والعياذ بالله أو غضب الله عليك أو أشياء أو لعانك الله أو أشياء من هذا القبيل. هذه أمور خطيرة جدا قد تقع على ألسنة بعض الناس، فما ينبغي له أن يدعو على أولاده أو على تجارته. أحيانا تجارته تستعسر عليه أو تستصعب أو دابته مثلا تتعطل عليه فيدعو عليها، فهذا كله مما لا ينبغي المسلم أن يفعله، ويجب عليه أن يتجنب ذلك. وقد يكون الأمر يوافق أو يكون هذا الدعاء يوافق ساعة لا يرد الله فيها عطان فيستجيب له في هذا الذي دعا به على نفسه أو على ولده أو على أمواله. فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك شد الحذر، وهذه من المسائل العظيمة المهمة التي ينبغي التنبه لها في الدعاء. Permasalahan kedua dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan kecelakaan terhadap diri kalian, dan janganlah kalian mendoakan kecelakaan bagi anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendoakan kecelakaan, keburukan bagi harta-harta kalian. Bisa jadi doa kalian menepati waktu ya, yang di mana waktu tersebut jika diminta Allah Subhanahu wa taala, diminta pada waktu tersebut maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan larangan seorang hamba untuk mendoakan keburukan bagi dirinya atau kepada anak-anaknya atau juga kepada hartanya. Ya, karena doa seorang hamba terkadang menepati waktu yang dimana Allah tidak menolak doa tatkala itu. Siapa yang minta maka Allah akan berikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagian orang ya, jika sedang marah maka dia mendoakan keburukan bagi anaknya, bagi putranya atau bagi putrinya. Ya, bahkan dia mendoakan perkara-perkara yang buruk tentang agama putra-putrinya tersebut. Mungkin dia berkata, la wafaqahullah, semoga Allah tidak memberikan petunjuk kepada dia karena marah kepada anaknya. Atau mungkin dia saking marahnya dia mengatakan kepada anaknya, ada khalaqan nar, semoga kau masuk neraka ya. Atau semoga Allah murka kepadamu ya, atau semoga Allah melaknatmu ya. Ini doa-doa yang buruk yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya ya. Kemudian terkadang juga seorang karena lagi marah dia mendoakan keburukan kepada dagangannya, mungkin dagangannya sulit enggak laku-laku maka dia pun mencaci maki dagangannya, ini juga tidak boleh. Atau dia mendoakan kendaraannya ya, tunggangannya atau kendaraannya terkadang lagi macet atau lagi apa namanya enggak bisa jalan maka dia pun maki-maki, dia pun menjelek-jelekan mendoakan keburukan bagi kendaraannya, ini semua tidak diperbolehkan. Oleh karena seorang hendaknya berusaha menjauhi mendoakan keburukan baik bagi dirinya atau bagi siapa saja di sekitarnya, karena terjadi bisa jadi doanya menepati waktu istijabah, waktu di mana Allah tidak menolak doa seorang hamba, dan ini merupakan perkara yang penting yang harus diketahui oleh seorang muslim. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. هذا الحديث فيه من مسائل الدعاء عظم شأن السجود في قبول الدعاء، وأنه أحرى أحوال العبد التي يستجاب له فيها دعاؤه، إذ إن العبد بسجوده قريب من ربه، بل كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذلك أن السجود من أكمل هيئات الذل والانكسار، انكسار العبد بين يدي ربه ومولاه، يخضع ويذل بين يديه ويضع جبهته على الأرض خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا أحرى أوقات الإجابة، إجابة الدعاء، فينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء في سجوده كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فأكثروا الدعاء، أي في السجود. Hadis berikutnya, permasalahan berikutnya tentang memperbanyak doa dalam sujud. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya tatkala sedang sujud. Fa'akfirud du'a, maka perbanyaklah doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting dalam masalah doa, ya, yaitu tatkala seorang sedang sujud. Karena seorang tatkala sedang sujud, maka doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang hamba tatkala sedang sujud, dia sangat dekat dengan Rabb-nya. Dia sedang meletakkan kepalanya di tanah. Ini merupakan bentuk yang sempurna dalam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang paling sempurna dalam merendahkan diri adalah dengan sujud meletakkan kepala seorang di tanah. Maka tatkala itu, maka sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akthirud du'a, perbanyaklah doa tatkala sedang sujud. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul qad da'awtu rabbi falam yustajab li, muttafaq alayh. Wa fi riwayat al-Muslim: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وهذا فيه من المسائل المتعلقة بالدعاء عدم استعجال إجابة، وأن المرء ينبغي أن يلح على الله ولا يسأم ولا يمل، يدعو المرة والاثنتين والثلاث ويكرر الدعاء والإلحاح. والأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب العبد، فالإجابة حاصلة بإذن الله. ولا ينبغي المرء أن يستعجل إجابة الدعاء، بل ينبغي أن يواصل وأن يداوم الدعاء وألا ينقطع ويستحسر. يقول دعوت ودعوت، أي كررت الدعاء فلم يستجب لي، فيستحسر أي ينقطع عند ذلك، يعني عند الوصول إلى هذا الأمر ويتوقف عن الدعاء. فما ينبغي المسلم أن يكون كذلك. وهذا يعلم منه أن من آداب الدعاء الإلحاح ودوام المسألة وعدم استعجال الإجابة. Hadis berikutnya tentang bersabar dalam berdoa, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang dari kalian dikabulkan oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku dan tidak dikabulkan doaku tersebut. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, senantiasa doa seorang hamba dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan meminta keburukan atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi, dengan syarat selama dia tidak terburu-buru. Maka dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu terburu-buru, tergesa-gesa? Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu tatkala dia berdoa kemudian dia berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuli, ya, aku telah berdoa dan aku telah berdoa dan aku melihat Allah tidak mengabulkan doaku. Fayastahsiru inda dhalik wa yada'u doa, maka dia pun akhirnya berhenti dari berdoa dan dia meninggalkan doa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tatkala berdoa hendaknya dia bersungguh-sungguh, penuh pengharapan, merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah bosan untuk berdoa. Dia berdoa dua kali, berdoa tiga kali, dia ulang-ulang doa tersebut dengan penuh pengharapan, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengkabulan doa pasti terjadi. Allah sudah janji akan dikabulkan doa tersebut dengan izin Allah. Tetapi jangan sampai dia terburu-buru tatkala berdoa, ya, dengan mengatakan saya sudah berdoa, kok tidak dikabulkan. Tapi dia meneruskan doa tersebut. Jangan sampai dia terputus dari doanya. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara adab doa adalah ilhah, yaitu merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dawamul mas'alah, senantiasa minta terus, tidak berhenti-berhenti. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه ذكر لهذين الوقتين الفاضلين وأنهما من أحرى أوقات الإجابة. جوف الليل الآخر أي ثلث الليل الآخر ومن أعظم وأحرى أوقات الإجابة هو وقت النزول الإلهي. والوقت الثاني دبر الصلوات المكتوبات، والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك قبل أن يسلم، لأن دبر الصلاة يطلق على ما بعد الصلاة وعلى ما هو آخر الصلاة قبل السلام، وهو وقت دعاء، وفي الحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فهذا وقت مبارك للدعاء، وهو من الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة. Hadis berikutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah sallam, doa apa yang paling didengar? Maka Rasulullah sallam menjawab, jawful lail al-akhir wa dubur as-salawatil maktubat, yaitu tatkala di sepertiga malam yang terakhir, di tengah malam yang terakhir, dan di penghujung salawat lima waktu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang dua waktu yang paling mustajab untuk berdoa, ya. Yang pertama adalah jawful lail al-akhir, yaitu tatkala di tengah malam yang terakhir, itu sepertiga malam yang terakhir, dan tatkala itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dan waktu yang kedua adalah dubur shalawatul maktubat, yaitu di penghujung atau di belakang salat-salat lima waktu. Dan wallah alam yang dimaksud dengan dubur salat yaitu sebelum seorang hamba mengucapkan salam dari salatnya, karena dubur dalam bahasa Arab bisa diartikan di penghujung sesuatu, ya, di penghujung salat namun sebelum salam, atau setelah salat setelah salam. Dan yang dimaksud dalam hadis ini Allah alam bisab adalah sebelum salam, karena dalam hadis kata Rasulullah sallam liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa. Ya, Rasulullah sallam pernah menganjurkan agar seorang berdoa tatkala di penghujung tasyahud sebelum salam. Kata Rasulullah sallam liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa, maka hendaknya dia milih doa apa yang dia kehendaki untuk dia berdoa sebelum salam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an 'Ubadah ibn as-Samit radhiyallahu anhu قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله، ما من مسلم يدعو بدعوة إلا ما من مسلم ما على الأرض مسلم. نعم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر، قال الله أكثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثله. Hadis berikutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bidawatin ila atahullahu iyyah." Tidaklah seorang muslim berdoa di atas muka bumi ini dengan suatu permintaan kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Aw sarafa anhu min as-su'i mithlaha, atau Allah akan memalingkan keburukan yang semisal permintaannya tersebut. Malam yad'u bi ithmin, selama dia tidak meminta keburukan atau berdoa untuk diputuskan silaturahmi. Maka seorang berkata kepada Nabi, "Idzan nukthir," kalau begitu kita perbanyak doa wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Allahu aksar," Allah lebih banyak dan mampu untuk mengabulkan doa-doa tersebut. Hadha al-hadith fi mas'alah 'azimah min masa'ili الدعاء، وهي أن دعوة المسلم مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وبين في الحديث نوع ذلك، قال إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، وفي رواية أو يدخل له من الأجر مثلها. فمن دعا بدعوة لا إثم فيها ولا قطيعة رحم فهو فدعاه مستجاب، إما بتحقق هذا الشيء الذي طلبه، أو بصرف سوء أو صرف عنه من السوء مثله، أو ادخر له ذلك أجرا وثوابا. وفهم الصحابة ذلك جيدا، ولهذا قال رجل من القوم: إذا نكثر، قال الله أكثر، كل ما أكثرتم من الدعاء نلتم هذا الفضل العظيم، إما أن تتحقق لكم المسألة التي طلبتم، أو يصرف عنكم من السوء مثلها، أو يدخل لكم ذلك أجرا ومثوبة يوم لقاء الله. Hadis ini mengandung permasalahan yang sangat penting, yaitu bahwasanya doa seorang muslim pasti dikabulkan, pasti mustajab, dengan syarat dia tidak berdoa minta keburukan, dan dengan syarat tidak berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang yang berdoa ada tiga kemungkinan. Yang pertama, tahaqqaqlahu dzalik, yaitu Rasulullah SAW mengatakan illa atahullahu iyyaha, Allah akan mengabulkan permintaannya. Kalau tidak, maka ada pilihan yang kedua. Nabi SAW mengatakan au sarafa anhu minasu'i mithlaha, atau Allah akan memalingkan dari dia keburukan, ya, yang semisal permintaan dia, yang sebanding dengan permintaan dia, dipalingkan keburukan yang sebanding dengan permintaannya. Yang ketiga, kalaupun tidak dikabulkan atau tidak dipalingkan keburukan, maka ada kemungkinan yang ketiga, yaitu dalam riwayat au yadkhira lahu minal ajri mithlaha, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan pahala yang besar bagi doa tersebut, yang akan dia raih pahalanya tatkala di akhirat kala. Oleh karenanya, doa seorang muslim pasti dikabulkan, tidak ada yang sia-sia dari doanya. Mungkin dikabulkan langsung dalam bentuk permintaannya, atau dipalingkan keburukan yang sebanding dengan permintaannya, atau kalau tidak ini dan tidak itu, maka ada kemungkinan ketiga, dia dapat pahala, doanya sendiri dapat pahala, dan pahala nanti akan dia rasakan ganjarannya di akhirat kala, hari tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para sahabat tatkala mendengar hadis ini, maka mereka mengatakan idzan nukthir ya Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak doa, karena tidak ada yang sia-sia dari doa, kita perbanyak aja doa karena pasti dikabulkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akthar, ya Allah lebih banyak, artinya semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatama rahimahullah hadhihi at-tarjamah bi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'inda al-karb لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، متفق عليه. وهذا فيه أن أعظم ما تفرج به الكربات وتجلو به الهموم والغموم توحيد رب الأرض والسماوات. وهذه الكلمات كلمات توحيد لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله إلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، مع استحضار عظمة الله وحلمه جل وعلا. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فيه الإتيان بكلمة التوحيد مع التوسل إليه بربوبيته لأعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش. ولا قوله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وللأرض وللعرش الكريم. فالمهموم المغموم المكروب عندما يردد كلمة التوحيد مستحضرا عظمة الخالق في خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات، شاغلا قلبه بتعظيم ربه سبحانه وتعالى وسيده ومولاه، فإن هذا أعظم ما تنجلي به الهموم وتتفرج به الكروب بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. Hadis terakhir dalam bab ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa dalam kondisi kesulitan, ya, yaitu doanya la ilaha illallahu al-azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sungguhnya tidak ada perkara yang paling bisa menghilangkan kesulitan, paling bisa menghilangkan keterpurukan, paling bisa menghilangkan kesedihan dan kegundah gulanaan kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Rabb penguasa alam semesta ini. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sulit, beliau mengucapkan kalimat-kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sambil menghadirkan keagungan Allah. Makanya Nabi mengatakan la ilaha illallahul azimul halim, yaitu yang Allah yang maha agung, ya. Kemudian la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, kemudian juga mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dialah rabbul arsyil azim, dialah penguasa arsy yang sangat agung. Yang ini menunjukkan bertawassul kepada rububiyah Allah, penguasaan Allah terhadap makhluk yang paling besar dan yang paling luas, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, kemudian juga mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu penguasa langit-langit dan penguasa bumi dan penguasa arsy yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka seorang hamba tatkala dalam keadaan kondisi gelisah atau sedih, lalu dia mengulang-ulangi perkataan ini sambil merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia menyibukkan hatinya dengan merenungkan keagungan dan kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa ini, maka akan hilang ya kesedihan tersebut dari hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kepada segala kebajikan. أسأل الله الكريم في ختام لقائنا هذا التوفيق لنا أجمعين والمعونة على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung pengajian kita ini agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan atau untuk bisa mendapatkan kebajikan-kebajikan, dan agar Allah membantu kita ya, memberi pertolongan kepada kita untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa para hamba-Nya. Demikianlah para mirs yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang lain dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.